Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan al-aslu tsalits, prinsip atau asal yang ketiga. Maka insyaallah di pagi hari ini kita lanjutkan ke pembahasan asal yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, al-aslur rabi', asal atau prinsip yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu. Apa itu ilmu yang dipuji di dalam syariat? Apa itu ilmu yang memiliki keutamaan? Yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu dan para ulama, para ahlul ilm. Siapa sebenarnya para ahlul ilm tersebut? Wal fiqhi wal fuqaha, dan penjelasan tentang fiqih, yaitu al-ma'rifah bilahkam asy-syar'iyyah, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Wal fuqaha, dan siapa para fuqaha itu, para ahli fikih, siapa sebenarnya mereka, apa sebenarnya ilmu dan fikih, dan siapa sebenarnya para ahlul ilm dan para ahli fikih tersebut. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan juga penjelasan siapa orang-orang yang menyerupakan diri dengan mereka, menganggap diri mereka sebagai para ulama dan para fuqaha, walaysa minhum, hakikatnya mereka bukan bagian dari para ulama, bukan juga bagian dari para fuqaha. Mengklaim diri-diri mereka sebagai orang-orang yang berilmu, yang memiliki fikih dalam ilmu agama, akan tapi hakikatnya mereka jauh dari ilmu, jauh dari al-fiqh. Qala rahimahullah, wa qad bayyanallahu hadzal asla fi awwali suratil baqarah min qawlihi, dan Allah telah menjelaskan asal prinsip ini di awal-awal surat al-baqarah. Min qawlihi, dari firman Allah, al-baqarah ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-47. Jadi di antara dua ayat tersebut terdapat penjelasan Allah tentang prinsip ini. kita akan baca secara lengkap. Qala ta'ala ya bani Israila udhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Khitabnya kepada bani Israil. Wahai bani Israil, dan bani Israil itu adalah anak cucu keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Karena Israil itu adalah nama lain dari Nabi Ya'qub, yang mana beliau memiliki 12 putra. Dan bani Israil adalah anak cucu keturunan dari ke-12 putra Nabi Ya'qub alaihi salam. Masing-masing putra anak cucu keturunannya disebut dengan as-sibat, jamaknya as-sibat, itu semisal dengan kabilah di dalam bangsa Arab. Maka di sini Allah berbicara, berfirman khitabnya kepada bani Israel, ya bani Israel, wahai bani Israel, udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ingatlah, ingat-ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, yang telah aku karuniakan atas kalian. Wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah perjanjianku. Ufi bi'ahdikum, aku akan memenuhi perjanjian kalian. Wa iyyaya farhabun, dan hendaklah kalian hanya kepadaku kalian takut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang telah turun kepada kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur terhadap apa yang telah aku turunkan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyyaya fattaqun, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan kepadakulah hendaklah kalian bertakwa. Hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Dari sini sudah mulai Allah menyinggung tentang permasalahan iman dan ilmu, dan kewajiban orang-orang yang telah sampai ilmu kepadanya, yang ilmu telah sampai kepada mereka, yaitu beriman dengan ilmu, dengan iman dan ilmu tersebut, tidak mengkufurinya dan tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat yang berikutnya, wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian menyamarkan, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian menyembunyikan al-haq, menyembunyikan ilmu dalam keadaan kalian mengetahui. Di sini juga Allah menyinggung tentang kewajiban orang yang telah sampai ilmu kepada mereka, yaitu menyampaikan ilmu tersebut, mengamalkannya dan mendakwahkannya, tidak menyembunyikannya. Dan kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu termasuk dosa besar. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kemudian ayat yang berikutnya, tentang celaan bagi orang-orang yang menampakkan kebaikan, mendakwahkan kebaikan kepada manusia, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Memerintahkan manusia untuk melakukan al-khairat, kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya, dan sebaliknya, melarang manusia dari kemungkaran, tapi dia sendiri terjatuh padanya. At'muruna an-nasa bil birri? Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan, wa tansauna anfusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, dan kalian dalam keadaan kalian membaca Alkitab, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan meminta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sungguhnya hal itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khasyi'in, orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah mensifati dalam ayat yang berikutnya sifat orang-orang yang khusyuk itu seperti apa. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka orang-orang yang yakin, beriman, annahum mulaqu rabbihim. Di sini disebutkan dengan lafaz yadhunnun, tapi adzan di sini bukan bermakna persangkaan yang mengandung keraguan. Tapi yang dimaksud dengan adzan di sini adalah al-iman, al-yaqin, keyakinan. Yaitu mereka orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Sampai ayat yang berikutnya, ayat yang ke-47, ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah nikmatku atas kalian yang telah aku karuniakan kepada kalian, dan bahwasanya aku telah memberikan keutamaan atas kalian di atas seluruh alam semesta. Baik, demikian apa yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 sampai 47 tentang asal ini, tentang prinsip ini. Nah, qala rahimahullah, wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadzal kalamil katsir al bayyin al wadih lil 'ami al balid, dan semakin menambah hal ini kejelasan apa yang telah ditegaskan oleh sunnah, yaitu sunnah rasul, hadis-hadis nabawiyah, fi hadzal kalam al katsir, pada permasalahan ini penjelasan yang sangat banyak, yang jelas dan gamblang. Lil amil balid, untuk orang yang awam sekalipun, yang paling rendah tingkat keilmuannya, yang paling rendah tingkat intelektualitasnya pun bisa memahami penjelasan-penjelasan tersebut. Summa sara hadza aqrabu asya, summa sara hadza aqrabal asya, kemudian berubahlah kondisinya menjadi prinsip ini atau asal ini menjadi sesuatu yang sangat asing, menjadi sesuatu yang benar-benar asing di tengah-tengah masyarakat. Wasaral ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wad dalalat, perkaranya menjadi terbalik. Ilmu dan fiqih, ilmu yang bersumber dari Alkitab, dari Al-Quran dan As-Sunnah, fikih, ma'rifat, pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i, dianggap sebagai bid'ah, sebagai bid'ah, dan sebagai kesesatan. Ilmu yang mengajarkan kepada manusia tentang tauhid, tentang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang mengajarkan kepada manusia tentang sunnah-sunnah Rasul, bimbingan-bimbingan Rasul, tuntunan-tuntunan Rasul, dianggap sebagai bid'ah, dianggap sebagai kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Dan yang terbaik di sisi mereka, yaitu di sisi orang-orang yang seperti ini, yang memutarbalikkan fakta ini tadi, yang menganggap ilmu dan fikih tadi dianggap sebagai bid'ah dan kesesatan, yang terbaik di sisi mereka adalah mencampur adukkan dan menyamarkan antara al-haq dan al-batil, antara kebenaran dan kebatilan. وَصَارَ الْعِلْمُ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ وَمَدَحَهُ لَا يَتَفَوَّهُ بِهِ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Dan ilmu yang telah Allah wajibkan atas hamba-hambanya dan Allah puji, yaitu ilmu syar'i, menjadi atau dianggap orang-orang yang mengatakannya, orang-orang yang mengatakan ilmu tersebut, yang mengajarkan ilmu tersebut, yang menyampaikan ilmu tersebut, dianggap sebagai orang-orang yang zindik, dianggap sebagai orang-orang yang majnun, orang-orang yang gila. Kondisinya sampai sedemikian rupa. Jadi orang-orang yang menyampaikan tentang tauhid, orang-orang yang menyampaikan tentang sunnah, karena menyelisihi kebiasaan mereka yang di atas kebatilan, maka ketika mendengar ada orang yang menyampaikan ilmu yang hak, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, dianggap sebagai orang yang zindik, dan dianggap sebagai orang-orang yang majnun, orang-orang yang gila. وَصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَاهُ وَصَنَّفَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْهُ وَالنَّهْيِ عَنْهُ وَالْفَقِيهُ الْعَالِمُ. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengingkari ilmu, yang memusuhi ilmu, memusuhi al-haq, memusuhi tauhid, memusuhi sunnah, dan menulis risalah-risalah atau kitab-kitab yang berisi tahdzir darinya, tahdzir dari al-haq, tahdzir dari ilmu yang hak, dari tauhid, dari sunnah, dan melarang manusia darinya, dianggap sebagai faqih, sebagai seorang yang faqih, dan dianggap sebagai seorang yang alim. Demikian kondisi yang beliau gambarkan di masa beliau, terlebih lagi di zaman ini. Kondisinya pun demikian, bahkan bisa jadi lebih parah. Nah, qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, qawluhu bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha ila akhirih. Al-muradu bil ilmi huna al-ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu di sini dalam ucapan beliau muallif adalah ilmu syar'i. Wa huwa ilmu ma anzalallahu ala rasulih. Yaitu ilmu tentang apa yang Allah turunkan kepada rasulnya, minal bayyinati wal huda, dari bayyinat, penjelasan-penjelasan, dan al huda, petunjuk dan hidayah. Wal ilmu alladhi fihi al madhu wat thana'u huwa ilmu syar'. Ilmu ma anzalahu Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal kitab wal hikmah. Dan ilmu yang terdapat pujian padanya, yaitu ilmu yang dipuji secara syariat, wasana, dan ada sanjungan terhadap ilmu tersebut, adalah ilmu tentang syariat, ilmu tentang apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik berupa Alkitab maupun Al-Hikmah. Qala Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar yang ke-9, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan wahai Nabi, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu, yaitu ilmu syar'i, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu? Tentunya ini adalah pertanyaan yang istifham ingkari. Maksudnya tidak sama. Tentu tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu syar'i. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab. Orang-orang yang memiliki akal yang sehat, memiliki pandangan yang sehat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, kata Rasulullah, yufaqihhu fid-din, Allah akan berikan dia al-fiqh, pemahaman dalam urusan agama. Bukan harta yang melimpah, bukan kedudukan dan jabatan yang tinggi di hadapan manusia, bukan ini dan itu dari perkara dunia, tapi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, dan al-khair di sini kebaikan yang umum sifatnya, bukan hanya kebaikan akhirat, kebaikan dunia pun akan diraih dengan al-fiqh fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, kebaikan dunia dan akhirat, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham, tidak mewariskan harta benda. Innama warratsul ilma, dan hanyalah yang mereka wariskan adalah ilmu. Di sini lafaz ilmu demikian disebutkan, ya. Al-ilm, maka yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, bukan ilmu duniawi, bukan ilmu teknik, bukan ilmu kedokteran atau ilmu-ilmu yang lain dari berbagai macam ilmu duniawi. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Karena para nabi tidak mengajarkan ilmu-ilmu dunia, yang mereka ajarkan adalah ilmu syar'i, ilmu yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi tersebut, yaitu ilmu syar'i, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Qala rahimahullah, wa minal ma'lum anna alladhi warathahu al-anbiya innama huwa ilmu syari'ah. Dan sebagaimana yang sudah diketahui, perkara yang sudah ma'lum, bahwasanya ilmu yang diwariskan oleh para nabi hanyalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Wa ma'a hadza fa nahnu la nunkir ay yakuna lil ulumi al ukhra fa'idah. Dan bersama dengan ini kita tidaklah mengingkari bahwasanya ilmu-ilmu yang lain dari ilmu-ilmu duniawi juga ada faedahnya. Walakinnaha fa'idatun dzatu haddain. Akan tetapi ilmu-ilmu duniawi tadi, ilmu teknik, ilmu kedokteran, atau ilmu-ilmu yang lain, ilmu ekonomi, ya, itu semua mengandung faedah, memiliki faedah seperti dua mata pisau, ya, zat haddain, memiliki dua sisi yang tajam, itu dua mata pisau. In a'anat 'ala ta'atillah wa 'ala nasri dinillah wa intafa biha ibadullah kanat khairan wa maslahah. Jika ilmu-ilmu dunia tersebut, kalau ilmu syar'i tentu bermanfaat, pasti bermanfaat. Dan orang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i, itu mendapatkan keutamaan secara syar'i dan mendapatkan pahala. Adapun ilmu dunia, maka permisalannya seperti pisau yang bermata dua. Pisau yang bermata dua. Jika ilmu tersebut dipakai, digunakan untuk membantu di dalam ketaatan kepada Allah dan untuk menolong agama Allah, dan para hamba-hamba Allah bisa mengambil manfaat darinya, maka yang seperti ini adalah kebaikan dan kemaslahatan. Ilmu kedokteran misalnya dipakai untuk membantu sesama kaum muslimin yang sakit, dibantu dan memang dibutuhkan. Ilmu teknik ya dipergunakan untuk di jalan Allah, membangun masjid-masjid Allah dan gedung-gedung pendidikan misalnya, yang seperti ini kebaikan dan kemaslahatan. Waqad dzakara ba'du ahli al-ilmi anna ta'alluma as-sana'at fardhu kifayatin wa hadha mahallu nadhar wa niza'. Dan sebagian ahli ilmu telah menyebutkan bahwasanya mempelajari ilmu sana'at, yaitu ilmu yang modern, ilmu duniawi yang modern, ilmu teknik dan sebagainya, hukumnya fardu kifayah. Dan hal ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, permasalahan yang perlu untuk dikaji, dan terdapat perbedaan pendapat dalam permasalahan ini tentang hukum mempelajari ilmu duniawi. Sebagian ulama menyatakan fardu kifayah, tapi ini adalah perlu. Permasalahan seperti ini perlu dikaji ulang, karena memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Wala kulli hal, fal ilmu alladhi warada thana'u fihi huwa ala talibihi huwa fiqhu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kesimpulannya ya, terlepas dari itu semua tentang pembahasan apakah ilmu dunia itu hukumnya fardu kifayah atau yang lain, terlepas dari itu semua, yang sudah jelas, yang sudah pasti, ilmu yang ada pujian secara syar'i, dipuji secara syariat, dan juga orang-orang yang menuntutnya, orang-orang yang pelajarinya juga mendapatkan pujian secara syar'i, itu adalah fikih tentang kitabullah, pemahaman tentang kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ada dhalika fa in kana wasilatan ila khairin fa huwa khair. Adapun selain ilmu syar'i, cuma ada dua kondisi, apapun ilmu itu. Jika dipakai untuk wasilah, sarana kepada kebaikan, dan khair, kebaikan yang dimaksud, kebaikan secara syar'i. Nah, segala ilmu yang selain ilmu syar'i, jika memang wasilah, sarana yang bisa mengantarkan kepada kebaikan, maka itu kebaikan. Wa in kana wasilatan ila syarrin fahuwa syarrun. Adapun jika sebaliknya, wasilah atau sarana untuk mengantarkan kepada kejelekan, yang bisa mengantarkan kepada kejelekan, kepada syar, maka itu adalah syarrun, juga dihukumi sebagai kejelekan. Wa in lam yakun wasilatan li hadza wa hadza fahuwa dhaya', dhaya' waqtin wa laghw. Adapun jika tidak menjadi perantara atau sarana untuk kebaikan maupun kejelekan, ya berarti tidak ada gunanya. Mempelajarinya hanya menyia-nyiakan waktu dan perbuatan yang sia-sia. Untuk apa mempelajari ilmu yang tidak ada manfaatnya? Nah, wal ilmu lahu fadail katsiratun, dan ilmu memiliki fadilah. Maksudnya apa di sini? Ilmu syar'i. Sehingga kalau kita mendapati lafaz ilmu dalam nas-nas syariat, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah, maka kita lihat kalau ilmu itu disebutkan secara mutlak al-ilm, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, innama warasul ilma, hanyalah para nabi itu mewariskan ilmu, ilmu disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu yang lain perlu ada qaidnya, ada keterangan yang lebih lanjut, ada keterangan tambahannya. Adapun kalau ilmu saja disebutkan dalam nas-nas syariat, maka maksudnya adalah ilmu syar'i. Di antara keutamaan-keutamaan ilmu syar'i yang sangat banyak, minha, beliau menyebutkan di antaranya minha, annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirah wa fid dunya, bahwasanya Allah mengangkat kedudukan dan derajat ahlul ilm, orang-orang yang berilmu di akhirat, dengan tingginya derajat di syurga, di jannatullah, didekatkan kepada Allah Azza wa Jal, wa fid dunya, dan juga Allah tinggikan derajat dan kedudukan mereka di dunia. Amma fil akhirah fa inna Allah yarfa'uhum darajatin bihasabi ma qamu bihi minad da'wah ila Allah wal 'amali bima 'alimu. Adapun di akhirat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, darajatin, dengan derajat-derajat yang tinggi, bihasabi ma qamu bihi minad da'wah ilallah, tergantung sejauh mana upaya mereka dan usaha mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tegakkan berupa da'wah ilallah, mendakwahkan al-haq, mendakwahkan manusia, mendakwahi manusia menuju Allah, wal amali bima alimu, dan tergantung seberapa jauh dan seberapa banyak, seberapa baik amalan mereka dengan apa yang telah mereka ilmui. Wa fid dunya yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasabi ma qamu bihi, dan di dunia derajat mereka diangkat di antara hamba-hambanya tergantung apa yang telah mereka tegakkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.